Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini untuk kajian Al-Adabul Mufrad kita ganti dengan kajian tematik. Ada suatu pembahasan yang ingin kita angkat di kesempatan kita malam hari ini, yaitu pembahasan yang terkait dengan Mu'amalatul Muslimin Bil Kuffar. Bagaimana tuntunan Islam tentang tata cara bermuamalah, berinteraksi antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar, yaitu orang-orang non-muslim. Tema ini sengaja kita angkat malam hari ini karena kita ada di penghujung tahun. Kita sekarang berada di bulan apa sekarang? Kalau Masehi, bulan Desember, tanggal berapa sekarang? 18, kurang lebih sepekan lagi, 7 hari lagi, ada yang namanya hari raya mereka, ya hari raya orang Kristen, yaitu orang Muslim, hari raya Natal yang mereka istilahkan. Ya, jadi perlu kita mengetahui bagaimana tuntunan syariat Islam di dalam kita menyikapi momen-momen tersebut. Secara umum kita akan dapatkan hal ini ketika kita membaca atau menyimak penjelasan para ulama ketika para ulama membahas tentang hukum-hukum terkait tata cara muamalah kaum muslimin dengan orang-orang kufar atau non-muslim. Sebuah ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang bagaimana nabinya Ibrahim Khalilullah, orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, hingga beliau memiliki julukan Khalilur Rahman. Khalil itu kedudukannya lebih tinggi daripada Habib. Kalau Habib itu dari mahabbah, kecintaan. Adapun Khalil itu diambil dari kata khullah. Khullah itu adalah kecintaan yang paling tinggi, lebih tinggi daripada mahabbah. Sehingga kalau ya Habibullah dengan Khalilullah, lebih tinggi mana kedudukannya? Lebih tinggi Khalilullah. Sehingga kalau ada orang yang menyebut Rasulullah dengan Habibullah, ini kurang. Ya. Kedudukannya Muhammad alaihissalatu wassalam, Nabi kita Rasulullah alaihissalatu wassalam, kedudukannya tidak hanya Habibullah, tapi Khalilullah. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau juga Khalilur Rahman atau Khalilullah. Di dalam surat Al-Mumtahanah tersebut, di dalam ayat yang keempat, Allah menyebutkan bagaimana prinsip yang dipegang oleh Nabi Ibrahim ketika bermuamalah dengan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Dan kita kaum muslimin diperintahkan untuk mengikuti, meneladani Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sungguh ada bagi kalian uswatun hasanah, teladan yang baik, fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengannya. Itu orang-orang yang beriman yang mengikuti Ibrahim alaihissalatu wassalam. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka, Nabi Ibrahim dan pengikutnya, berkata kepada kaumnya yang masih musyrik, yang masih kafir, inna bura'a'u minkum Wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadai selain Allah. Ini prinsip pertama. Ya. Seorang muslim harus memiliki prinsip ini ketika bermuamalah dengan orang-orang kafir. Yaitu apa? Al-bara'atu minasyirk wa minal kufur wa min ahlihi. Berlepas diri dari segala bentuk kekufuran, kesyirikan, dan orang-orang kafir, serta orang-orang musyrik. Sebagaimana Ibrahim dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan beliau, alaihissalatu wassalam. Dengan tegas mereka menyatakan, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang musyrik, wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan dari apa yang kalian ibadai selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur terhadap kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan. Ini prinsip yang kedua. Telah nampak dan telah jelas permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian. Abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian mau beriman kepada Allah satu-satunya. Sampai kalian mau bertauhid, beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Ya. Jadi ini prinsip yang harus dipegang oleh kaum muslimin. Karena kaum muslimin diperintahkan untuk mengikuti jalannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam beragama. Nah, maka dari sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jelaslah, ya, terjawablah bagaimana prinsip yang harus dipegang kaum muslimin di dalam berinteraksi dengan orang-orang non-muslim. Ya, harus memiliki sikap bara'ah, berlepas diri dari agama mereka, dari kesyirikan mereka, kekufuran mereka, dan dari orang-orang yang berbuat syirik, serta orang-orang yang berbuat kekufuran. Ini yang pertama. Dan yang kedua, telah jelas nampak adanya kebencian dan permusuhan. Ketika turun ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya, walamma nazalat hadhil ayatul karimat al-muhayyijah ala adawatil kafirin waqa'at minal mu'minin kulla mawqi'in waqamu biha atammal qiyam wa ta'athamu min silati ba'di aqaribihim al-musyrikin. Ketika turun ayat-ayat ini tadi, ayat-ayat yang menunjukkan tuntunan Islam di dalam menyikapi orang-orang non-muslim, ya, maka ketika itu kaum mukminin segera mengamalkan ayat tersebut dan mengamalkannya, menjalankannya dengan sebenar-benarnya sampai mereka merasa berdosa. Ta'athamu min silati ba'di aqaribihim al-musyrikin. Mereka merasa berdosa kalau menyambung hubungan kerabat dengan keluarganya yang masih musyrik. Karena turun ayat ini tadi, ya. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan demikian kepada kaum musyrikin. Ya, kami berlepas diri dari kalian dan telah jelas, telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian. Sampai ketika turun ayat ini, kaum mukminin merasa berdosa ketika ingin menyambung hubungan kerabat dengan keluarganya yang masih musyrik. وَظَنُّ أَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي مَنَهَ اللَّهُ عَنْهُ. Dan mereka menyangka bahwasanya kalau ada orang muslim yang punya keluarga yang kafir, ya, kalau ingin menyambung hubungan kerabat, khawatir itu termasuk yang dilarang di dalam ayat tersebut. فَأَخْبَرَهُمُ اللَّهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَدْخُلْ فِي الْمُحَرَّمُ. Oleh karena itu turun ayat yang berikutnya, masih di surat yang sama, di ayat yang ke-8 dan ke-9. Allah menjelaskan bahwasanya yang seperti itu, ya, menyambung hubungan kerabat dengan keluarga yang masih musyrik, yang masih kafir itu tidak termasuk yang dilarang di dalam ayat tersebut. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ke-8 dari surat Al-Mumtahanah. Yang ini juga merupakan prinsip di dalam bagaimana tata cara interaksi antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim. Allah berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. Ini juga, hal ini penting kita bahas. Kenapa? Karena sehari-hari kita tidak jarang bermuamalah dengan orang-orang non-muslim. Ada tetangga kita yang non-muslim, mungkin di tempat kerja kita, ada teman kerja kita yang non-muslim. Kita harus tahu bagaimana tuntunan syariat di dalam berinteraksi dengan mereka. Harus kita bekali diri kita dengan ilmu. Jangan sampai kita keliru di dalam menerapkan muamalah dengan mereka. Maka prinsip dalam ayat ini harus kita pahami baik-baik dan kita pegang. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidaklah Allah melarang kalian, wahai kaum mukminin. Tidaklah Allah melarang kalian dari orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam perkara agama ini dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian untuk kalian antabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Ya. Ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya tentang sikap Nabi Ibrahim. Jadi walaupun kita diperintahkan Nabi Ibrahim ketika menyikapi orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan kekafiran mereka. Kemudian kita benci dengan kekafiran mereka. Ya, kita memusuhi kekafiran mereka dan kesyirikan mereka, tapi kita tidak dilarang untuk berbuat adil kepada mereka, tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka, selama apa? Selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Selama mereka tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir kaum muslimin dari rumah-rumah mereka. Ya. Demikian indahnya syariat Islam. Ya. Jadi walaupun kita diperintahkan untuk membenci kesyirikan, membenci kekufuran, kita membenci orang-orang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah, tapi kita boleh berbuat baik kepada mereka. Kalau ada yang sakit, boleh kita jenguk. Ya. Nah, dan nanti akan dijelaskan beberapa hal yang kita diizinkan untuk berbuat baik kepada kaum musyrikin, orang-orang kafir tadi. Ya. Begitu juga wajib hukumnya kita berbuat adil. Tidak boleh kemudian karena kita membenci kesyirikan, kita membenci kekufuran, kita membenci orang-orang kafir, kita membenci orang-orang musyrik, kalau kita berjual beli dengan orang kafir, kemudian boleh kita curangi dia. Ya. Boleh kita bohongi dia. Tidak. Karena hukumnya wajib kita untuk berbuat adil, walaupun kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir. Ya. Oleh karena itu Allah menyebutkan ayat ini. Wa tuqsitu ilaihim. Dan tidaklah Allah melarang kalian untuk berbuat baik serta berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Al-muqsitin dari kata al-qist, yaitu keadilan. Jadi kalau berbuat adil itu hukumnya wajib bagi semua orang. Ya. Berbuat adil baik kepada orang muslim maupun orang kafir hukumnya wajib. Adapun berbuat baik itu hukumnya sunnah. Sunnah. Kalau adil wajib, tapi kalau baik berbuat baik itu sunnah. Ya. Misalnya berbuat adil bagaimana? Kita menjual barang kepada orang kafir. Beras harganya 1 kilo 13.000. Ya. Kalau kita jual ke orang kafir ya harus adil. Kita timbang orangnya beri 1 kilo, ya kita timbang 1 kilo. Tidak kemudian karena yang beli orang kafir kita kurangi timbangannya. Boleh kita kurangi? Tidak. Tidak demikian. Tetap wajib berbuat adil. Ya. Naam. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat yang berikutnya, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Hanyalah Allah melarang kalian dari orang-orang kafir yang memerangi kalian dalam agama ini dan mengusir kalian dari rumah-rumah kalian serta mereka berupaya membantu untuk mengeluarkan kalian, untuk mengusir kalian. Allah melarang kalian dari berloyalitas kepada mereka. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang berloyalitas, berloyal kepada orang-orang kafir tersebut, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Kita akan baca sedikit penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini. Qala rahimallahu la yanhaakumullahu 'anil birr was-silah wal mukafaati bil ma'ruf. Tidaklah Allah melarang untuk berbuat baik dan menyambung hubungan kerabat dengan keluarga yang masih non muslim, yang masih kafir. Wal mukafaati bil ma'ruf. Dan tidaklah pula Allah melarang untuk membalas kebaikan orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir yang berbuat baik kepada kita, misalnya ada tetangga kita yang non-muslim tiba-tiba datang ke rumah membawa makanan, ya boleh kita balas kebaikannya dengan kita kirimi lagi dia makanan yang kita miliki. Boleh, tidak dilarang kita. Wal qisti lil musyrikin min aqaribikum wa ghairihim. Dan juga berbuat adil terhadap kaum musyrikin dari kalangan keluarga kalian dan yang selainnya. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada larangan di dalam syariat ini untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada kaum musyrikin dan orang-orang yang non-muslim. Kemudian terkait dengan apa yang akan kita lalui ya di bulan ini, misalnya ada momen hari perayaan orang Nasoro. Bagaimana kita menyikapinya? Hal ini perlu untuk kita pahami dengan baik karena di masa-masa sekarang ini banyak ya kerancuan-kerancuan berpikir, syubhat-syubhat yang terutama dipopulerkan oleh orang-orang liberalis. Ya. Mereka mendengungkan tentang toleransi di dalam beragama, tapi toleransinya berlebihan dan kebelablasan, ya, hingga tidak sedikit di antara mereka yang mengisi kajian di gereja-gereja. Kemudian ketika ada perayaan hari raya non-muslim, Natal dan semisalnya, mereka bahkan ikut merayakannya dan ikut meramaikannya. Bagaimana tuntunan syariat terkait dengan hal ini? Kita akan baca sebagian fatwa ulama yang membahas tentang hal ini. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Al-Lajnah Ad-Da'imah. Al-Lajnah Ad-Da'imah itu sebuah komite fatwa di Saudi Arabia yang beranggotakan para ulama. Ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teks pertanyaannya demikian. Hunaka minal muslimin man yahtafiluna bi'a'yadi ghairil muslimin. wa'ayadin ma anzalallahu biha min sultan. Di sana ada sebagian kaum muslimin yang ikut merayakan hari-hari raya selain orang Islam. Dan merayakan hari-hari raya yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Ya. Semisal Idul Um. Ini juga menyangkut perayaan yang lain. Ada yang namanya Idul Um, yaitu hari ibu. Perayaan hari ibu. Wa Idu Ra'sis Sana. Tahun baru. Ya, perayaan tahun baru. Ya. Ma hukmu man yahtafilu bihadal a'yad. Apa hukum merayakan hari-hari raya yang seperti ini? Maka dijawab oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah, kullu hadhihi a'yadu bid'iyyah. A'yadun bid'iyyah la yajuzul ihtifalu biha walattikhaduha 'idan. Ini adalah hari-hari raya yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat Islam. Tidak boleh merayakannya dan tidak boleh menjadikannya sebagai hari raya. Jadi hari raya itu adalah ibadah. Tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalilnya di dalam syariat. Tidak boleh membuat-buat hari raya sendiri tanpa ada tuntunannya, ya. Walaisa fil islami siwa idain. Dan di dalam Islam tidak ada hari raya kecuali hanya dua saja. Idul Fitr, itu Idul Fitri, ya. Wa Idul Adha dan Idul Adha, hari raya kurban. Wa alaihi fa'ala man nawwarallahu basiratahu bima'rifatil haqq fi dhalika an-nushu wal irsyad birifqin walin liman yuqimul ihtifal bihadhil a'yad al-bid'iyyah fa'in aqla anha wa illa fahuwa musirrun ala bid'atin ya'tham bifi'liha. Ya, fatwa ini diakhiri dengan nasihat. Maka barang siapa yang memiliki ilmu, hendaknya menjelaskan kepada kaum muslimin yang belum tahu. Bisa jadi mereka yang ikut merayakan hari-hari raya non-muslim itu, karena mereka belum tahu hukumnya. Ya. Kebanyakan mereka ikut-ikutan. Ya. Hanya sekedar ikut-ikutan. Ya. Apalagi di zaman sekarang ini cukup berbahaya. Ya. Fenomena yang seperti ini tidak kita dapati di masa-masa sebelum ini. Ya. Sekarang tidak jarang orang-orang non-muslim yang sudah berani bahkan mengundang kaum muslimin untuk ikut hadir perayaan hari raya mereka. Ikut diundang makan-makan ketika Natalan. Pernah itu menjumpai? Ada yang seperti ini. Dan sudah marak yang seperti ini. Dan yang lebih disayangkan lagi, banyak kaum muslimin yang tidak tahu hukumnya. Diundang makan-makan, senang bahkan. Makan-makan, ada acara musik-musik, senang. Mereka hadir. Ya. Maka yang seperti ini sangat berbahaya. Kemudian, sebuah pertanyaan lagi diajukan kepada Al-Lajnah Da'imah juga. Bagaimana hukumnya kita memakan makanan yang dihadiahkan atau dibuat makanan tersebut ketika momen hari raya non-muslim, hari raya Natal dan semisalnya. Misalnya ada tetangga kita yang Kristen, Nasoro, mengadakan perayaan Natal, kemudian ada sisa makanan diberikan ke rumah kita. Ya. Bagaimana hukumnya seorang muslim memakan makanan tersebut? Ini ditanyakan. Hal yajuzu lil muslim ayyakula minal at'imatil lati a'addaha ahlul kitab awil musyrikun fi ayyami idihim aw yakbal atiyatan minhum li ajli idihim. Apakah boleh bagi seorang muslim untuk memakan makanan-makanan yang dibuat oleh orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, atau orang-orang musyrik, ya, semisal orang Buddha, Hindu, Konghucu, orang-orang musyrik, makanan-makanan yang dibuat untuk perayaan hari raya mereka. Ataukah boleh juga seorang muslim, pertanyaannya, apakah boleh seorang muslim menerima hadiah yang dibagi-bagikan ketika hari raya orang non-muslim? Ya. Misalnya apa? Terima angpau ketika hari raya Imlek. Sering nggak kita dapati orang-orang apa Konghucu itu bagi-bagi amplop apa yang mereka silakan angpau. Iya. Tidak jarang kaum muslimin anak-anak seringkali yang menerima itu semua dengan senang hati bahkan. Ya. Bagaimana hukumnya? Dijawab oleh para ulama yang tergabung di dalam Al-Lajnah Ad-Da'imah, la yajuzu lil muslim ayyakula mimma yasna'uhu al-yahud awin nasara awil musyrikun minal at'imah li'ayadihim. Tidak boleh hukumnya bagi seorang muslim untuk makan makanan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang musyrikun dari makanan-makanan yang disiapkan untuk hari raya mereka. Wala yajuzu aidan lil muslim ayyaqbal minhum hadiyatan min ajli idihim. Dan tidak boleh pula hukumnya bagi seorang muslim untuk menerima hadiah dari mereka, hadiah yang dibagikan dalam rangka perayaan hari raya mereka. Lima fi dzalika min takrimihim wa ta'awuni ma'ahum fi idhari sya'airihim. Kemudian dijelaskan, kenapa kok tidak boleh? Sebab hukumnya apa? Ini dalam istilah syariat disebut dengan illatul hukum. Sebab hukum kenapa tidak dibolehkan yang seperti itu? Sebabnya adalah lima fi dzalika min takrimihim. Karena di dalam kita, ketika kita menerima makanan yang dibuat untuk hari raya non-muslim, atau menerima hadiah yang disiapkan ketika hari raya non-muslim, ketika kita mau menerimanya, itu adalah bentuk pemuliaan kepada mereka. Dan pemuliaan kepada hari raya mereka. وَتَعَوُنِ مَعَهُمْ فِي إِذْهَارِ شَعَائِرِهِمْ. Dan termasuk ta'awun, bekerjasama di dalam menampakkan syiar-syiar agama mereka. وَتَرْوِيجِ بِدَعِهِمْ. Dan ikut melariskan amalan-amalan ibadah mereka yang tidak ada tuntunannya. Wa musyarakatihim as-surura ayyama a'yadihim. Dan berarti kita telah bergabung bersama mereka untuk ikut bergembira di hari raya mereka. Ya. Makanya seperti ini tidak boleh. Kalau sampai seorang muslim ikut bergembira ketika hari raya non-muslim, ya, ridho saja tidak boleh, apalagi bergembira. Ya. Berarti kalau seorang sampai ridho dengan hari raya Natal misalnya, hari raya Natal itu apa hakikatnya? Hari raya perayaan hari kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan. Itu makna hari raya Natal. Sehingga seorang muslim tidak boleh ridho dengan hal itu. Apakah ridho? Ya. Apakah seorang muslim ada yang ridho ketika ada orang yang meyakini bahwasanya Yesus adalah anak Tuhan, Nabi Isa anak Tuhan, tidak boleh hukumnya. Apalagi ikut bergembira, ikut senang, terlebih lagi tidak boleh. Oleh karena itu, dilarang hukumnya untuk kita menerima makanan dari mereka ketika hari raya tersebut dan menerima hadiah dari mereka. Karena hal itu termasuk ya, bekerja sama dengan mereka, menampakkan siar agama mereka, dan ikut seolah-olah kita memuliakan mereka dan ikut bergembira. Ya. Waqad yajurru dzalika ila ittikhadhi a'yadihim a'yadan lana wa ila tabaduli ad-da'awat ila tanawulil at'imah awil hadaya fi a'yadina wa a'yadihim alal aqal. Dan juga yang dikhawatirkan ketika kita mau menerima makanan dan hadiah tersebut, bisa jadi kita tergolong atau ikut menjadikan id mereka sebagai hari raya atau id kita. Dan bisa juga kita nantinya terseret untuk ya kedepannya bisa saling bertukar undangan ya, karena mereka sudah mengundang kita ke acara mereka, kita pun ya akhirnya juga membalas undangan mereka, kita undang mereka ke hari raya kita. Yang seperti ini tentunya tidak diperbolehkan ya. Jadi kesimpulannya ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, hukumnya tidak diperbolehkan hal yang seperti ini. Makanya kita harus berhati-hati, kita harus mewaspadai hal itu ya. Nah, karena sempat ada pertanyaan yang disampaikan ya. Ada seorang pekerja yang bekerja di sebuah PT itu kebetulan bosnya non-muslim. Ya, bosnya non-muslim, orang kafir. Ketika bosnya punya acara hari raya, diundang pegawai itu. namanya pegawai sama atasan biasanya kan gak enak. Bagaimana hukumnya? Ya, atasan saya mengundang untuk hadir di acara hari rayanya. Ya, apakah boleh saya datang? Maka jawabannya tidak boleh. Ya, walaupun sekedar makan-makan. Karena apa? Acara makan-makan itu diselenggarakan dalam rangka apa? Dalam rangka merayakan hari raya dia. Maka tidak boleh. Ya. Maka seorang muslim harus lebih mengedepankan perkara agamanya. Lebih mengedepankan perkara akhiratnya. Di dunia ini hanya sementara kita. Jangan sampai kita korbankan agama kita, akhirat kita, karena suatu yang sedikit ini. Ya. Karena suatu yang sementara ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.